Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, kembali alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dalam mempelajari cara membaca Al-Quran untuk level dasar atau pemula dari buku Al-Marhalah, dan kita telah menyelesaikan pelajaran tahap 1 dan 2 dalam kitab Al-Marhalah ini. Yang mudah-mudahan antum semuanya dapat berlatih, terutama bagi yang belum mengirimkan rekamannya, berita bisa berlatih dengan panduan audio yang telah kami kirimkan beberapa edisi dari pelajaran tahap 1 dan tahap 2 dari kitab Al-Marhalah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tahap ketiga dalam kitab Al-Marhalah, itu dengan judul mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah dalam susunan ayat Al-Quran. Dan dalam hal ini sekedar pengenalan dasar saja terlebih dulu, karena insyaAllah ta'ala akan dikenalkan nanti dalam perjalanan belajar tafsir Al-Quran yang berikut-berikutnya di setiap tahapnya. Nah, karena itu sekarang pengenalan tingkat dasar saja terlebih dulu untuk antum semuanya. Di dalam belajar tahsin Al-Quran, kami memakai panduan ataupun mushaf Timur Tengah. Oleh karena itu butuh dikenalkan bentuk penulisan Al-Quran Timur Tengah secara dasar, sehingga antum bisa terbantu untuk membaca terlebih dulu nantinya dalam mempraktekkan Al-Quran Al-Karim. Karena setelah kita selesai tahap 1 dan tahap 2, kita akan mencoba nantinya membaca Al-Quran dengan membuka mushaf Al-Quran untuk mencontohkan dan mempraktekkan bagaimana menyambung huruf ke huruf yang berikutnya dengan tanpa memanjangkan suara, sebagaimana yang telah kita praktekkan pada latihan-latihan kata per kata di dalam tahap 1 dan tahap 2 yang lalu. Baik, untuk di awal mengenal bentuk-bentuk penulisan huruf-huruf hijaiyah dalam susunan ayat-ayat Al-Quran, saya akan mengenalkan terlebih dulu ke antum semuanya. Silakan dilihat gambar yang telah dikirimkan ataupun buku yang bagi yang memegang buku Al-Marhalah. Kita akan kenalkan bentuk alif lam di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, alif lam itu terbagi menjadi dua, alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Sebagai tandanya untuk alif lam qomariyah, kalau di Al-Quran Timur Tengah nanti akan dijumpai alif, kemudian di atasnya ada seperti kepala sad di atasnya, maka alif itu bukan alif murni, akan tetapi namanya nanti adalah hamzah wasal, alif yang seperti ada kepala sad di atasnya, yang sering disangka oleh sebagian kaum muslimin yang belum pernah membaca Al-Quran Timur Tengah itu sebagai harakat dhammah. Ya, dalam kesempatan kini ana luruskan pemahaman tersebut, bahwasanya itu bukan dhammah, akan tetapi hamzah wasal namanya, yang bentuknya seperti kepala sad di atasnya, di atas alif tersebut. Kemudian setelahnya terdapat lam yang berharokat sukun. Kemudian setelah lam sukun tersebut terdapat salah satu dari huruf-huruf yang berikut yang telah dicantumkan di dalam gambar, huruf hamzah, alif yang ada hamzah di atasnya, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ya, memang cukup banyak hurufnya, namun tidak perlu menghafal, cukup antum semuanya mengenal ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah terdapatnya hamzah wasal tadi, yaitu alif yang seperti ada kepala sot di atasnya, kemudian terdapat lam yang ada tanda sukun di atas lam tersebut. Untuk cara membacanya, jika dimulai dari alif atau hamzah wasal tersebut, ya alif yang ada kepala sot di atasnya, maka hamzah wasalnya atau alifnya akan dibaca menjadi berharokat fathah a, kemudian dibaca lam sukunnya al ardu, sebagaimana contoh al ardu atau al babu al jinnu. Baik, kemudian jika dimulai dari kata atau huruf sebelum hamzah wasal atau sebelum alif yang seperti ada kepala sad di atasnya, maka bunyi alifnya hilang atau bunyi hamzah wasalnya hilang, maka langsung menempel bunyi huruf sebelum hamzah wasal langsung ditempelkan ke huruf lam sukunnya, maka baca wal ardu. Contoh kedua, bil babi wal jinnu, maka penyebutan alif lam tersebut adalah alif lam qomariyah, yang mana huruf lamnya sukun dan dibaca jelas lam sukunnya. Kemudian ada alif lam syamsiyah, awalnya sama dengan alif lam qomariyah, itu terdapatnya hamzah wasal atau alif seperti ada kepala sad di atasnya, kemudian diikuti dengan huruf lam tanpa harokat, tidak ada harokat satu pun di atas lamnya, kemudian terdapat huruf bertasydid setelahnya, ya salah satu dari huruf yang berikut yang ada di gambar, ta, tha, dal, dha sampai ke ujungnya, ta, tha, dal, dhal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, lam, nun. Maka jika terdapat kondisi seperti ini, jika dimulai dari alifnya yang memulai bacanya, maka alif atau hamzah wasalnya akan berharokat fathah, kemudian langsung ditempelkan ke huruf yang bertasydid tanpa membaca lamnya, karena lamnya tidak berbaris. Maka dibaca sebagai contoh di dalam gambar, at-taubah, at-taubah, atau ar-rahman, ar-rahman, atau asy-syamsu sebagai contoh, tiga kata sebagai contoh. Kemudian jika dimulai dari kata sebelum hamzah wasal, sebelum alif yang ada kepala sad di atasnya, maka huruf tersebut langsung ditempelkan ke huruf yang bertasydid setelahnya, sebagai contoh bit taubati minar rahmani wasyamsi. Nah, berarti dalam alif lam syamsiyah, jika dimulai dari alifnya, alifnya menghasilkan bunyi atau mengeluarkan bunyi fathah, kemudian lamnya ditiadakan, langsung nempel ke huruf yang bertasydid. Jika dimulai dari kata sebelumnya, maka alif hilang harokatnya, sebagaimana alif lam qomariyah, lam apalagi, yang sebagaimana juga di alif lam syamsiyah juga dihilangkan, kemudian langsung nempel ke huruf bertasydid setelahnya. Baik, itu bentuk alif lam. Alif lam qomariyah, cicirinya tadi, alif yang ada kepala sad di atasnya, kemudian ada lam yang ada tanda sukun di atasnya, maka lamnya akan dibaca nanti dalam bacaan, kemudian huruf yang setelahnya. Sedangkan alif lam syamsiyah, alif amza wasal, kemudian lam tanpa harokat, berarti lamnya tidak dibaca selama-lamanya. Kemudian huruf langsung nempel ke huruf yang bertasydid setelahnya. Baik, itu alif lam. Yang mudah antum bisa paham. Kemudian yang berikutnya, pengenalan dasar dari bentuk penulisan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Timur Tengah. Kita coba masuk ke dalam latihan pertama, itu pada surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Di dalam kelima ta'awudz akan dikenalkan secara dasar saja terlebih dahulu, dan intinya antum semuanya mengikut dari kaidah yang disampaikan. Ini tujuannya untuk mengenal penulisan Al-Quran Timur Tengah, untuk memudahkan supaya bisa membaca latihan yang akan ditunjukkan nantinya. Yang pertama, kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di Al-Quran Timur Tengah, setelah dhammah, yad'u setelah dhammah, ada waw tanpa harokat, maka waw tanpa harokat itu akan berfungsi untuk memanjangkan suara dhammah sebelumnya. Oleh karena itu nanti dalam membaca latihan langsung dipanjangkan saja suaranya, dijarakkan suara u dengan zu nantinya, beda panjangnya. Walaupun kita belum belajar panjang pendek, dalam praktiknya panjangkan saja terlebih dulu untuk mengenalkan, untuk mengenalkan penulisan Al-Quran kepada antum semuanya. Dibacanya seperti mana kita membaca pada tahap 1 dan tahap 2. A'udzu, yang dipanjangkan sedikit suaranya. A'udzu. Kemudian bi. Setelah bi itu ada alif, dan itulah hamzah wasal. Sebagaimana di awal tadi, tahap ketiga ini, alif yang ada kepala sad di atasnya, maka itu adalah hamzah wasal. Jika dimulai dari bi, maka hamzah wasalnya tidak dibaca lagi, dan lamnya juga tidak ada harokatnya, langsung nempel ke lam yang bertasydid setelahnya. Maka ini hamzah wasal bacanya bil la, bil la. Dia alif dengan lam yang pertama tidak dianggap. Kemudian dalam Al-Quran Timur Tengah, penulisan Allah selalu tulis miring tulisannya, dalam artian pendek, maka suaranya akan dipanjangkan khusus untuk kalimat Allah saja, Allah dan turunannya. Seperti nanti dalam Al-Quran akan dijumpai Allahumma billahi, atau Allah atau billah, seperti yang di ta'awudz ini. Maka tulisannya pendek, suaranya dipanjangkan untuk lam bertasydidnya. Billahi, billahi. Kemudian mim kasrah, setelahnya ada nun fathah, mina, sebagaimana kita berarti di tahap 2, mina. Kemudian setelah na ada alif lagi, dan ini hamzah wasal. Dalam Al-Quran Timur Tengah nanti ada jumpa seperti kepala sad di atas alif. Kemudian setelahnya ada lam tanpa harokat, dan setelahnya lagi ada shin yang bertasydid. Nah, inilah alif lam syamsiyah sebagaimana kita jelaskan tadi. Maka setelah na langsung nempel bacaannya ke shin yang bertasydid, maka alif atau hamzah wasal dengan lam dianggap tidak, dia tidak ada dalam bacaan. Langsung nempel ke shin, minash syai, minash syai, tada ya sukun, minash syai ta, syai ta, Kemudian setelahnya ada alif. Setelah to ada alif. Dan alifnya tidak ada satu apapun di atas dan di bawahnya, maka itu adalah berfungsi untuk memanjangkan fathah sebelum alif tersebut, maka panjangkan suaranya. Syaitani, toni. Maka bacanya minasyaitani, minasyaitani. Kemudian kata setelahnya ada alif lagi dan itu adalah hamzah wasal. Kemudian setelahnya ada lam yang tanpa harokat, dan setelahnya lagi terdapat huruf yang bertasydid, itu ro yang bertasydid. Jika dimulai dari alifnya, maka alifnya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi mengeluarkan harokat fathah a, langsung nempel ke ro yang bertasydidnya, lam dianggap tidak ada. Ar-rahi, ar-rajim, ar-rajim. Baik. Kemudian jim berharokat kasroh, dan setelahnya ada ya tanpa harokat sukun, itu ada ya sukun. Dalam Al-Quran Timur Tengah, jika ada ya, ada titiknya, bahkan nanti di penulisan Al-Quran ada juga nanti ya tanpa titik dan tanpa harokat sukunnya, namun bentuk rumah ya-nya ada dan sebelumnya kasroh, maka panjangkan saja suara kasrohnya. Ya, ji, ji, mi, aro, ji, mi. Baik, kita rangkai. Kita rangkai. Diusahakan suaranya pendek, kecuali dari tanda-tanda yang telah ditunjukkan tadi. Jika waw tanpa harokat sebelumnya dhammah, maka panjangkan saja dhammah sebelumnya itu. Kemudian kalimat Allah, lamnya selalu dibaca panjang. Kemudian alif yang tidak ada sesuatu apapun di atas atau di bawah alifnya, maka berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Toni, dalam kalimat contoh ini toni. Kemudian ya tanpa titik, atau ya tanpa harokat sukun sebelumnya kasroh, maka berfungsi memanjangkan kasrohnya. Maka selain itu dipendekkan sebagaimana kita latih di tahap kedua yang lalu. A'udhu, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. A'udhu, beda antara u dengan zu. U dipanjangkan suaranya, zu tidak, karena tidak ada waw yang seperti yang dijelaskan tadi. A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Sekarang kita rangkai, lihat tulisan di dalam kotak. Kita baca, kita panjangkan suara yang pantas kita panjangkan tadi sebagaimana telah dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setelah du ada bi yang langsung du bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita langsung pindah ke ayat 1 surah Al-Fatihah. Setelah ba ada sin sukun, ada mim kasrah. Ini tidak jauh beda dengan apa yang telah kita pelajari pada tahap ke 2. Bismi, bismi. Langsung bismi. Kemudian setelahnya ada alif, Nah, coba dilihat ayat dalam kotak alif yang seperti ada kepala sot di atasnya. Nah, inilah yang kepala sot itu. Maka ini adalah hamzah wasal yang sebagaimana telah disampaikan tadi. Kemudian lam tanpa harokat. Kemudian lam yang kedua baru berharokat dan bertasydid, dan inilah kalimat Allah sebagaimana dijelaskan tadi di ta'awudz. Kalimat Allah akan selalu ditulis pendek namun dibaca panjang. Kemudian ada hi. Jadi bismillahi dalam tasydid, dibaca tasydidnya bismillahi. Kemudian kalimat setelahnya alif lagi yang ada kepala sad di atasnya, dalam artian ke hamzah wasal. Kalau dimulai dari dia akan menghasilkan harokat fathah. Kemudian ada lam yang tidak ada harokatnya dan huruf setelahnya bertasydid. Dan ini adalah alif lam syamsiyah. Kalau dimulai dari dia menjadi arwa, arwa. Tapi kalau dimulai dari hi yang sebelumnya menjadi hirwa, hirwa. Kemudian ada ha sukun, kemudian ada mim berharokat fathah. Setelah mim, coba dilihat di dalam kotak ada garis tegak kecil, maka itu bukan harokat fathah, tetapi itu adalah alif yang ditulis kecil yang harokatnya adalah fathah di atas mim. Itu yang harokat fathah, berbeda dengan Al-Quran yang biasa dipakai langsung garis tegak di atas huruf. Namun di dalam Al-Quran Timur Tengah ditulis fathah, kemudian setelahnya ada alif kecil. Maka alif kecil yang dalam tulisan ini berfungsi memanjangkan suara fathah sebelumnya, sebagaimana dalam kalimat syaitani di dalam ta'awudz tadi yang telah kita jelaskan. Maka panjangkan saja suaranya terlebih dulu, ma-nya. Bacanya ar-rahmani, ar-rahmani. Jadi bacanya ar-rahmani, ar-rahmani. Kalau disambung dalam tiga kata yang telah kita bahas tadi, bismillahirrahmani. Jadi hi langsung nempel ke ro-nya tanpa membaca alif atau hamzah wasal dan lamnya. Bismillahirrahmani. Kemudian kata setelahnya alif lagi, hamzah wasal, kemudian ra, lam, dan ro yang bertasydid, berarti alif lam syamsiyah. Kemudian hi ada ya tanpa tanda sukun, berarti tanda memanjangkan suara untuk hi-nya. Ya, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di dalam kota penulisan Al-Quran seperti ini nantinya. Di dalam Al-Quranul Karim ada hamzah wasal, alif yang ada kepala sad di atasnya, kemudian ada mim fathah, setelahnya ada alif kecil. Baik. Di ayat kedua sama halnya dengan penjelasan ayat yang sebelumnya, ada alif seperti ada kepala sad di atasnya, kemudian ada lam sukun, dan ada ya, berarti itu adalah hamzah wasal dan alif lam, alif lam qomariyah. Jika dimulai dari alif lam, jika dimulai dari hamzah wasalnya, maka dibaca a alhamdu lillahi, kalimat Allah kembali, berarti walaupun tulisannya pendek tetap dibaca panjang. Kemudian Rabbi setelah bi hamzah wasal kembali, kemudian lam sukun dalam artian hamzah dalam artian alif lam qomariyah, kalau dimulai dari bi langsung masuk rabbi rabbil alamin. Ada alif kecil kembali, setelahnya ada fathah a al alamin. Di ujung-ujung ayat ini kita pantikan saja, langsung kita berlatih, dimatikan saja hurufnya seperti baca nun sukun. Dimulai dari ta'awudz tadi, kemudian mim sukun, di bismillah disukunkan saja mim di ujungnya, kemudian nun di ujung disukun saja nunnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada ayat ketiga, sama halnya dengan ayat ke yang pertama di surah Fatihah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Namun di sini dimulai dari hamzah wasal, sebagaimana dijelaskan tadi, kalau dimulai dari hamzah wasal, alif seperti ada kepala suara di atasnya menghasilkan atau mengeluarkan bunyi a, ar-rahmani, ar-rahmani, ar-rahim. Kemudian kita sambung, ar-rahmanir-rahim. Kemudian ayat setelahnya, ya mohon maaf, di penulisan gambar ini, latin ini, penulisan nomor ayatnya keliru, ya, bisa diluruskan saja. Kita yang fokus pada kalimat ayatnya. Kemudian ma fathah, guna ada alif kecil kembali, maka dia menjadi mali, maliki. Yaumiddin, ini tidak ada yang khusus, sama persis dengan penjelasan sebelumnya. Maliki yaumiddin, ya berhati-hati, jangan ada tasdid di kaf nantinya. Maliki yaumiddin. Kemudian di ayat kelima atau ayat berikutnya, di sini jangan lupa di atas ya ada tanda tasydid sebagaimana telah kita pelajari di tahap kedua, dipraktikkan di sini. Kemudian ada alif sebagaimana yang dijelaskan di kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi, syaitani. Ini ada alif juga yang tidak ada satu pun di atas atau di bawahnya dan sebelumnya fathah, maka berfungsi untuk memanjangkan ianya. Panjangkan saja terlebih dulu. Iyaka. Kemudian na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, dimatikan saja huruf nun di ujungnya, nasta'in. Sekarang kita sambung, hati-hati yang berhak dipanjangkan suaranya seperti yang ciri yang telah dijelaskan tadi. Pertika jika disambung kena tidak boleh panjang suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat ke-6 atau ayat berikutnya itu ada hamzah wasal, alif seperti ada kepala sad di atasnya namun tidak ada lam setelahnya, maka ini berbeda. Untuk hal ini ditunda untuk penjelasannya, akan dijelaskan dalam pelajaran teori tajwid nantinya. Untuk saat ini ikuti saja panduannya. Hamzah wasal di sini baca i, kemudian langsung nempel ke ha sukunnya. Ih dina, ih dina, ih dina, ih dina. Ada alif yang tidak ada satupun di bawah atau di atasnya, maka menjadi panjang nanya, ih tina. Namun dalam ayat berjumpa dengan hamzah wasal, maka prakteknya nanti nanya pendek kembali. Ikuti saja terlebih dulu, walaupun kaidah mat belum kita pelajari. Ihdinas siro, ikuti saja. Ihdinas siro. Ini kembali kita berjumpa dengan alif lam syamsiyah. Setelah alif atau hamzah wasal ada lam tidak ada harokatnya dan huruf setelahnya bertasydid. Ihdinas sirata. Akan berjumpa lagi dengan alif kecil setelah terdapat setelah fathah. Ihdinas sirata. Petironya panjangkan suaranya. Ihdinas sirata. Dan berjumpa kembali dengan alif lam qomariyah. Dibaca lamnya, alifnya tidak lagi kalau dimulai dari to-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelaskan pengucapan huruf sukunnya seperti yang telah kita latih di tahap kedua. Kemudian siratal ladhi, berjumpa kembali dengan alif lam syamsiyah. Setelah alif ada lam langsung digabung menjadi bertasydid, lamnya dibuat satu lam bertasydid seperti kalau dimulai dari to-nya, hamzah wasalnya hilang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak ada yang khusus, harus dibaca sesuai dengan telah kita latih di tahap kedua yang lalu. Kemudian ghairil maghdu, berjumpa kembali dengan hamzah wasal, kemudian lam, ya alif lam qamariyah. Kembali di sini ada tanda sukun di lamnya. Ghairil maghdu, kemudian ada waw, tidak ada harokatnya, dan sebelumnya dhammah. Berarti seperti yang telah kita jelaskan tadi, dipanjangkan dunya. Du bi, bi tidak lagi, tidak dipanjangkan. Ghairil maghdu bi alaihim. Kemudian wala, la setelahnya, la itu ada alif sebenarnya dan setelahnya ada hamzah wasal, berarti langsung nempel ke huruf dot setelahnya karena ini adalah alif lam syamsiyah. Kembali walab, jangan walab tapi walab dolin, panjangkan tonya terlebih dulu baru nempel ke tasydid lamnya. Dolin. Ya, itu kaidah dasar terlebih dulu di dalam mempelajari cara mengenal bentuk penulisan huruf-huruf dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita simpulkan dalam pelajaran ini, di dalam Al-Qur'anul Karim ada hamzah wasal, alif seperti ada kepala sad di atasnya. Kalau dimulai dari dia akan dibaca a. Namun kalau dimulai dari kata sebelumnya hilang a-nya, hilang pengucapan a pada hamzah wasalnya. Kemudian jika lam sukunnya ada tanda sukunnya, maka itu adalah alif lam qomariyah. Jika setelahnya ada salah satu dari huruf yang telah dituliskan di dalam gambar, namun jika lamnya tidak ada tanda sukunnya dan bertasydid pada huruf yang berikutnya, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Kemudian jika terdapat waw tidak ada tanda harokatnya dan sebelumnya dhammah, maka panjangkan saja suara dhammahnya. Itu juga alif tidak ada tanda satu pun di atas atau di bawahnya dan sebelumnya fathah, maka panjangkan fathahnya. Itu juga untuk ya tanpa titik atau tanpa tanda harokat, atau ya ada titiknya namun tidak ada harokatnya sebelumnya kasroh, maka berfungsi memanjangkan suara huruf kasroh sebelumnya. Kemudian tambahan untuk ayat ke ihdinas sirata dibaca i saja terus dan ikuti saja. Kemudian tambahan penjelasan tadi setelah panjang, nah panjang sebagaimana kaidah tadi, alif tidak ada satu pun di atas atau di bawahnya, seharusnya panjang, namun bertemu dengan hamzah wasal maka pendek, dipendekkan suara yang panjang tadi. Baik, itu sekilas untuk antum semuanya. Dan ana coba mentalkinkan ke antum baca Al-Fatihahnya dengan bacaan pelan supaya bisa merasakan huruf per hurufnya dan mengenal alif lam syamsiah dan qomariyahnya. Kita mulai dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimatikan saja huruf-huruf di ujungnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perhatikan mana huruf tasydid, mana huruf sukun yang tidak boleh pantul sebagaimana yang telah dijelaskan tahap kedua. Harus diterapkan di tahap latihan di tahap ketiga ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, itu latihan untuk antum semuanya di surat Al-Fatihah. Baik, sekarang ana minta antum semuanya untuk membuka ayat Al-Quran. Ana tentukan saja terlebih dulu kalimat-kalimat yang bisa antum buka nantinya untuk berlatih, supaya antum bisa berlatih kata-kata bagaimana membaca huruf-huruf dalam Al-Quranul Karim berpanduan dengan cara membaca pada tahap 1 dan 2. Anda akan tentukan suratnya nantinya, ayat, surat dan ayatnya, dan silakan nanti antum untuk membaca, memendekkan suara semua setiap hurufnya dari kata-kata yang ditentukan nanti dalam ayat-ayatnya. Ayatnya sebagai berikut. Pertama, coba dibuka surat An-Nasr halaman 603 Al-Quran Timur Tengah ayat ke-3 sampai waqaf pertama. Itu untuk pelatihan tuh. Ayat yang berikutnya surat Al-Kafirun ayat 6. Surat Al-Kautsar halaman 602 ayat kedua dan ayat ketiga. Kemudian surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Kemudian surat Al-Fil halaman 601 ayat 1 sampai 3. Kemudian surat Al-Qadar halaman 598 ayat 5. Kemudian yang terakhir surat At-Tin halaman 597 ayat ke-5. Baik, cukup itu terlebih dulu. sebagai latihan saja untuk awal sebelum kita masuk ke tahap keempat mengenal panjang dan pendek. Dan untuk kali ini Anda ingatkan sebagaimana kita membaca huruf-huruf bertasydid di tahap kedua, maka seperti itu juga diperhatikan dalam membaca ayat-ayat latihan tadi. Dan juga ciri-ciri yang telah Anda tunjukkan di penulisan Al-Quran tadi di tahap ketiga ini, alif kecil sebelumnya berokat fathah, panjangkan saja suaranya. Kemudian waw yang tidak ada tanda sukunnya sebelumnya dhammah, maka dipanjangkan dhammahnya. Itu juga ya tanpa harokat atau bahkan tanpa titik sebelumnya kasroh, maka panjangkan suaranya ketika sebelumnya kasroh. Taib, itu terlebih dulu untuk latihan pertama. Anda minta untuk antum mengirimkan suaranya nanti dari hasil latihan antum ke nomor WA biasanya. Namun mudah berfaedah untuk antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.